بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين، إخواني وأخواتي في الدين، رحمنا ورحمكم الله. Alhamdulillah, mengawali majelis kita yang mubarakah ini, kita kembali menghadirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur yang tidak ada lain. Harapan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang meraih pertolongan di dalam kehidupan kita akan senantiasa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus syukur ini selalu mengajari kepada kita untuk menyadari bahwasanya kita adalah hamba yang kehidupan kita adalah lemah, dan menginginkan dan mencari dan tidak pernah berhenti dari kebaikan-kebaikan yang kita harap, yang kita cari. Dan semakin menunjukkan dan menyadarkan kepada kita, kebaikan kita ini bukan datang dari makhluk. Kebaikan kita ini bukan datang dari diri kita sendiri. Bukan juga dari makhluk yang lain selain kita. Tetapi kebaikan yang Allah berikan kepada kita ini mutlak seluruhnya adalah dari Allah. Baik kebaikan akhir, kebaikan tujuan maupun kebaikan perantara, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syukur yang selalu kita hadirkan pada diri kita dengan benar menjadi dasar bagi kita untuk bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu telah selesai menempuh satu amalan, satu pekerjaan, satu hal-hal yang baik, maka segeralah untuk menyambung, mengerjakan kembali perkara yang baik. Itulah hamba yang tahu benar bagaimana dia memahami jalan kebaikannya dengan mensyukuri nikmat Allah yang benar. Sebagaimana para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ma minkum illa waqad kataba maq'aduhu illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar awil jannah. Tidaklah di antara kalian kecuali sudah ditetapkan oleh Allah tempat duduknya, apakah dia termasuk orang-orang yang masuk jannah atau orang yang dia masuk neraka? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ila kitabina wa nad'ul amala. Kalau demikian berarti kita tunggu saja catatan kita untuk terjadi apa yang terjadi. Wa nad'ul amala, dan kita tinggalkan beramal. Kita tinggalkan menempuh sebab-sebab bagaimana mencari kebaikan, kan segala sesuatu sudah ditetapkan. Maka Rasulullah menjawab, fa'malu fakullun muyassar. Beramalah kalian, carilah sebab. Dari mana perintah Nabi ini diberikan kepada kita sallallahu alaihi wasallam? Karena hakikat orang yang ingin meraih sebuah kenikmatan yang menjadi akhir kesudahan itu tercermin, dia harus mengambil sebab-sebab, karena Allah azza wa jalla telah mentakdirkan sebab dan mentakdirkan musabab. Kullun muyassar, semua orang akan dimudahkan oleh Allah azza wa jalla di dalam semua perjalanannya. Faman kana min al-sa'ada fa yassaruna amala al-sa'ada wa man kana min al-saqawa fa yassaruna amala al-saqawa. Siapa yang dia termasuk orang-orang ahli yang berbahagia, maka dia dimudahkan oleh Allah menempuh amalan orang-orang yang berbahagia. Dan siapa yang dia termasuk ditakdirkan orang yang celaka, maka dia dimudahkan oleh Allah untuk menempuh amalan orang-orang yang celaka. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih lagi untuk menentukan nasib sukses dan gagal ini, sudah kita pahami semua, tidak ada masalah yang paling besar di dalam hidup kecuali masalah ini. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan dalam sebuah ayat, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang menang? Siapa orang yang beruntung? Allah sudah sebutkan, barang siapa yang dia dilepaskan oleh Allah, diangkat oleh Allah dari api neraka, diselamatkan oleh Allah dari api neraka, dan dia dimasukkan ke dalam surganya, faqad faza, itulah orang yang menang. Dan sekaligus memahamkan kepada kita tentang makna siapa orang yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan siapa orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Bukan orang-orang yang bermimpi, bukan orang-orang yang menghayal, tetapi orang-orang yang mereka telah diterangkan para ulama memiliki iman yang benar. Laisal iman bitamanni, iman itu bukan dengan berkhayal, tapi iman itu adalah sesuatu yang nyata di dalam kehidupan. Maka nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah berkaitan dengan nasib kegagalan atau kemenangan ini, kalau kita diberi pertolongan oleh Allah untuk dipertemukan jalan yang benar. Dipertemukan oleh Allah jalan yang benar. Makanya dari awal Allah azza wa jalla ketika mengingatkan dalam Ummul Kitab suratul Fatihah dan dalam surat Al-Baqarah, semua berkaitan dengan masalah jalan. Yang keumuman manusia yang mereka tidak diberi kemudahan oleh Allah untuk menjadi orang-orang beruntung, tatkala mereka berbicara tentang kemenangan, kekalahan, berbicara tentang kegagalan, tentang kesuksesan, yang dibicarakan itu hasil, bukan yang dibicarakan jalannya, bukan yang dibicarakan thariqahnya. Dari awal Allah azza wa jalla mengingatkan yang dibicarakan itu harusnya adalah thariqah. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, akhir kesudahannya Allah mengingatkan ihdinas siratal mustaqim. Yang kita minta kepada Allah untuk sampai kepada tujuan-tujuan kita yang diridhai oleh Allah, bagaimana kita ditunjukkan oleh Allah siratal mustaqim. Bahkan wasiat yang diingat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diperingatkan kepada kita dalam beberapa riwayat Di antara wasiat Nabi yang paling agung adalah wasiat yang ada di dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa anna hadza sirati mustaqim. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Ini adalah jalanku mustaqima, dalam keadaan lurus. Fattabi'uhu, ikutilah jalan itu. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan dalam ayat ini. Kita disuruh bersungguh-sungguh. Kita disuruh berusaha keras untuk meraih siratal mustaqimah. Dan inilah orang yang benar di dalam jalan dia menuju kemenangan. Orang yang benar di dalam jalan dia menuju kepada keselamatan. Kemenangan masuk surganya Allah, keselamatan hidup di dalam kebinasaan. Ketika orang itu memperhatikan tentang jalannya, ketika orang itu selalu melihat tentang tarikahnya. Demikian juga Allah membuka suratul Baqarah ketika menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran, hudan. Al-Quran ini petunjuk. Maka beruntunglah kita, berbahagialah kita ketika kita menjadi hamba-hamba yang banyak dipahamkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memahami masalah petunjuk yang dijabarkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid. Manusia di dalam meraih petunjuk, antara petunjuk yang benar dan petunjuk yang salah, terbagi menjadi 4 golongan manusia. 1 golongan yang akan selamat, 3 golongan yang gagal. 1 golongan yang akan berakhir dengan kemenangan, keselamatan. Dan 3 golongan yang ujung akhirnya adalah kebinasaan. Beliau Al-Imam Al-Qayyim menerangkan di antara manusia ada orang yang mendapatkan petunjuk tentang al-haq wal-batil tafsiliyah. Dia mendapatkan, meraih jalan memahami mana yang benar dan mana yang salah. Dan inilah hakikat orang yang mendapatkan petunjuk. Bagian kita mungkin akan bertanya, kalau kita ingin jalan yang benar kan cukup pahami saja jalan yang benar, enggak cukup. Orang yang ingin mendapatkan jalan yang benar, dia harus memahami jalan yang benar dan memahami jalan yang salah. Bagaimana hal itu harus dipahami seperti ini, nanti akan diterangkan oleh Ibnu Qayyim. Pertama, orang yang meraih pemahaman jalan yang benar dan jalan yang salah tafsiliyah. Apa tafsiliyah? Detail. Tahu betul turukul haq, jalan-jalan kebenaran yang besar, yang kecil, dia tahu semua. Demikian juga dia tahu benar tentang kebatilan, dari yang besarnya sampai yang kecil-kecilnya. Kata Imam Al-Qayyim, ha'ula'il adillah. Mereka inilah orang-orang yang punya dalil, yang bisa dijadikan dalil, yang bisa memberikan petunjuk. Di masa-masa, di zaman-zaman, kapanpun orang-orang seperti ini simbol kemenangan. Simbol kemenangan. Lebih-lebih lagi di zaman fitnah. Yang pada zaman fitnah ini berulang-ulang kita sampaikan, al-haq wal batil yaltabis. Itu zaman fitnah. Ciri kehidupan di zaman fitnah dan ciri kita ini masih tenggelam dengan fitnah, apabila kebenaran dan kebatilan itu adalah bercampur aduk, samar-samar. Melihat yang benar remang-remang, melihat yang salah juga remang-remang. Sebagaimana di dalam hadis yang disebutkan yang dulu sudah kita pahami, ya'riful ma'rufa mungkaran, memahami yang ma'ruf menjadi yang mungkar, memahami yang mungkar menjadi ma'ruf. Itu ciri. Pada zaman seperti ini, kalau orang tidak mendapati kebenaran detail, dan tidak mendapati kebatilan detail, pasti tenggelam dalam fitnah. Pasti tenggelam dalam fitnah. Ini kelompok pertama. Sementara kita dilahirkan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia, punya potensi untuk itu, tetapi tidak membawa itu. Ya kan? Kita dilahirkan oleh Allah, tidak kemudian tiba-tiba menjadi orang yang dapat petunjuk secara detail. Enggak. Wallahu yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tetapi kita punya potensi. Fatarallahu alaiha. Allah telah menjadikan fitrah kita di atas jalan yang benar. Dan kita dipersiapkan oleh Allah untuk meraih hidayah secara detail. Wa ja'alakumus sam'a wal basara wal fu'ada. Allah beri kepada kita pendengaran, penglihatan, pemahaman. Tujuannya supaya kita bisa mendapatkan petunjuk secara detail. Dan Allah perintahkan pada kita untuk talabul ilmi, untuk belajar. Ini kelompok yang pertama. Kata Ibnu Qayyim, hadhil adillah. Inilah orang-orang yang menjadi dalil, pemberi petunjuk, orang-orang yang akan selamat dan terbukti di zamannya adalah seperti ini. Kemudian yang kedua, orang yang mereka memahami kebenaran tafsir, memahami kebatilan ijma. Tahu kebenaran rinci, tapi tahu kebatilan cuma sedikit, cuma hal-hal yang sifatnya ke permukaan aja. Orang seperti ini, kata Al-Ibnu Qayyim, suatu ketika dia merubah kebenaran yang dia tahu menjadi kebatilan. Gimana? Suatu kali, karena dia tidak tahu banyak kebatilan yang dituntunkan dalam agama, lambat laun kebatilan itu disangka apa? Disangka apa? Disangka kebenaran. Akhirnya apa? Dia tinggalkan kebenaran yang sudah terang, ditekuni kebatilan yang dia sangka apa? Kebenaran. Yaltabis. Kalau sudah seperti ini terus, akhirnya dia bukan lagi orang yang membawa petunjuk. Ini seperti yang dikatakan oleh Umar, satang kudur al-Islam urwatan-urwatan man nasyafil Islam lam ya'rifil jahiliyah. Tali ikatan Islam itu akan lepas pada seorang muslim yang sudah punya tali. Satu demi satu tali-tali itu lepas. Siapa? Orang yang tumbuh di dalam Islam tidak tahu jahiliyah. Tidak tahu kebatilan. Tidak ngerti jalan-jalannya. Semangatnya di dalam kebenaran memang luar biasa. Tapi tidak tahu fitnah-fitnah yang terus masuk di dalam kebenaran dari kebatilan. Akhirnya suatu ketika dia menekuni kebatilan tidak sadar. Lepaslah jalan kebenaran dari dia. Dan ini halus. Ini perjalanan hidup. Ini perjalanan hidup. Doa apa iya? Apalagi saya, apalagi antum. Abu Musa al-Asy'ari itu siapa? Hah? Sahabat Nabi kan? Kalau membaca Al-Quran, Masya Allah kan? Rasulullah kalau mendengarkan bacaan Qur'annya Abu Musa al-Asy'ari, tidak pernah berhenti, dia mendengarkan terus. Jangan berhenti Abu Musa. Saya mendengar suara mazamir min mazamiri Ali Dawud. Kan begitu? Tetapi dia adalah bukan orang yang punya kredibilitas sebagai orang yang mumpuni di dalam meraih dalil tentang kebenaran dan kebatilan. Begitu suatu ketika melihat di majlis ada orang sedang beribadah, menunggu sholat berjamaah, membaca zikir, apa kata Musa al-Asy'ari? Saya melihat ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Tapi saya lihat kayaknya baik. Iltibas gak ini? Hah? Iltibas gak ini? Terjadi kebingungan gak? Siapa ini? Abu Musa al-Asy'ari. Bagaimana demikian? Muridnya Nabi. Muridnya Nabi. Bisa terjadi iltibas. Jadi gak peduli masalah kayak gini. Makanya Nabi itu sangat kenceng pada muridnya untuk mendidik, untuk mengajarkan kaidah tentang hidup, tentang din. Bukan cuma sekedar jadikan teman-teman dekat. Dekatnya Abu Bakar kepada Nabi itu bukan dekat di kafe, dekat ini, jalan-jalan, enggak. Dekat di dalam apa? Talaqqi din, dalam mengambil agama. Berlombanya Abu Bakar dekat dengan Nabi itu karena talabul ilmi, karena mengambil ilmu yang datang dari Allah. Makanya menjadi orang yang alim setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terlihat Abu Bakar ketika terjadi fitnah. Beda sekali dengan apa yang didapati Abu Musa Al-Ashari. Ketika terjadi fitnah, Umar ribut, meragukan, membingungkan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggal dunia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hidup. Dia adalah sebagaimana Musa dipanggil oleh Allah. Sebentar lagi akan datang lagi pada kita. Tidak terima. Siapa yang ngomong Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia? Siapa enggak? Umar alim loh ini, ulama. Abu Bakar datang, kemudian mengisyaratkan Umar supaya berhenti. Umar enggak mau berhenti. Abu Bakar masuk melihat jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuka. Kemudian Abu Bakar tahu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang betul wafat. Kemudian Abu Bakar mengatakan tibta hayyan wa mayyitan, wahai Rasulullah, engkau telah baik ketika engkau hidup dan ketika mati. Kemudian dicium oleh Abu Bakar, keluarlah Abu Bakar. Mengisyaratkan lagi kepada Umar untuk berhenti. Umar enggak mau berhenti. Akhirnya Abu Bakar berdiri. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Abu Bakar. Abu Bakar membaca ayat bahwasanya Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw in qutilan qalatum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang rasul sebagaimana telah berlalu sebelum kalian para rasul. Apakah kalau dia meninggal dunia atau dia terbunuh, kalian kembali lagi kepada belakang kalian? Seketika itu seluruh sahabat kaget. Kata mereka, kita baru merasa ayat ini turun sekarang. Padahal mereka sudah hafal itu ayat. Ini di zaman terjadinya fitnah. Orang walaupun tahu kebenaran, tapi kalau tidak tahu jalan-jalan hal-hal yang membuat fitnah kebatilan, suatu ketika akan runtuh. Akan runtuh. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, orang yang tahu kebatilan tafsiriyah dan tahu kebenaran ijma. Kalau tadi yang kedua apa? Tahu kebenaran tafsiriyah tapi tahu kebatilan ijma. Yang ketiga, tahu kebatilan tafsiriyah, tahu kebenaran ijma. Tahu yang tidak benar itu sampai rinci. Lu kok bisa? Ya karena mungkin dulu gembong. Ya kan? Dulu gembong jahiliyah, dulu tokoh di dalam kebatilan. Sehingga dia tahu persis. Kalau misalnya perampok, ya tahu persis urusan rampok-merampok. Kalau dia misalnya dulu peminum, ya tahu persis urusan minum-minuman. Kalau dulu misalnya dia tukang bunuh orang, ya tahu persis urusan bunuh orang. Kalau dulu dia tukang ngapusi orang, ya tahu persis urusan menipu. Kemudian dia dapat hidayah, ketemu Islam. Setelah ketemu Islam, dia tidak memahami agama ini seperti dia tahu tentang apa? Tentang kebatilan. Dulunya dia gembong dalam jahiliyah, tahu persis. Begitu tobat, masuk Islam, tahu kalau itu enggak benar. Kemudian dia tidak belajar Islam ini sebagaimana dia tahu tentang apa? Jahiliyah. Apa yang terjadi orang seperti ini? Apa yang terjadi? Dia akan kembali lagi kepada jahiliyahnya tetapi pakai nama Islam. Dulunya ahli kebatinan, tidak belajar Islam yang benar. Akhirnya muncullah sebagai ahli kebatinan Islam. Dikasih embel-embel Islam. Nah, dulunya orang ahli filsafat yang rusak pikirannya. Begitu dapat hidayah, tidak dapat kebenaran secara detail. Akhirnya dia, oh kayaknya pemikiran sama soal ini ada benarnya juga ini. Ini ada benarnya juga, ada benarnya juga. Akhirnya semuanya yang dulu benar semua. Oh, maka dikasih nama filsafat Islam. Kan begitu jadinya. Dulunya ahli zina. Kemudian belajar Islam setengah-setengah. Akhirnya kayaknya ini ada yang benar, ini ada yang benar, ada yang benar. Akhirnya dikasih nama pacaran Islam misalnya. Seperti itu akhirnya. Kembali lagi kepada jahiliyah, tapi sudah pakai nama Islam. Makanya kadang-kadang saya sendiri kalau melihat, enggak tahu kalau di sini Semarang itu banyak pondok-pondok pesantren namanya saja saya kadang-kadang kaget. Pondok pesantren Pringwulung. Saya itu kan pondok pesantren kok namanya bambu itu. Ternyata ujung-ujungnya yang dirikan dulu adalah pendekar padepokan. Begitu kenal Islam baru sedikit, kemudian bikinlah pondok pesantren dinamakan pondok pesantren Pringwulung gitu. Nanti ada lagi yang lain, ada lagi yang lain. Ini akibat. Ketemu hidayah enggak akhirnya? Ketemu hidayah enggak? Enggak. Ini persis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-insan kal ma'adin. Manusia itu seperti tambak. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Orang-orang yang dulu tokoh pada waktu jahiliyah, maka nanti tokoh itu berarti tahu persis enggak? Detail enggak dia? Nanti di dalam Islam dia juga akan menjadi khiyar. Kalau dia masuk Islam, dia juga akan menjadi tokoh, menjadi orang mulia, orang yang paling baik. Tapi ada syaratnya. Infaqihu. Kalau dia masuk Islam, kemudian dia alim. Dia belajar Islam betul. Sebagaimana Umar. Umar dulu khiyar enggak waktu jahiliyah? Khiyar, pemimpin pendekarnya orang-orang jahiliyah. Begitu dapat hidayah, habis waktunya untuk berlomba dengan Abu Bakar, dengan Rasulullah. Sampai Umar mengatakan, saya sudah tidak bisa lagi mengejar engkau wahai Abu Bakar. Setiap saya berusaha mengawali sesuatu, kamu sudah di sini. Ini Umar. Akhirnya menjadi orang alim kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal dulu adalah tokoh gembong jahiliyah. Kenapa? Karena begitu dapat Islam, dia tidak menjadi orang mogol. Kalau bahasa Jawa, tahu orang mogol? Bukan lagi mogol malah kadang-kadang. Ini kenyataan, maka tiga golongan manusia berantakan sih. Yang selamat adalah mereka yang ya'riful haq tafsiliyah, ya'riful batil tafsiliyah. Inilah perkataan Hudzaifah bin Yaman. Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Manusia selalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyar. Saya bertanya kepada Rasulullah tentang kejahatan. Dan Abu dan Hudzaifah bertanya tentang kejahatan itu bukan mogol. Sampai entek habis ditanyakan kepada Rasulullah. Zaman yang Hudzaifah tidak ketemu saja ditanya. Ya Rasulullah, apa ba'da hadzal khair min syarr? Wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini nanti ada kejahatan? Kata Rasulullah, na'am. Kemudian kata Hudzaifah, fa hal ba'da hadzal syarr minal khair? Setelah kejahatan itu apakah ada kebaikan lagi? Kata Rasulullah, na'am. Wa fihi dakhal. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fahada ba'da hadzal khair min syarr?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, du'atun ila abwabi jahannam." Kemudian Hudzaifah bertanya lagi kepada Rasulullah, "Fa kaifa na'hadu ilaina ya Rasulullah?" Bagaimana engkau memberikan janji kepada kami kalau sudah datang kejahatan pada fase yang keempat? Oh ini siapa? Hudzaifah enggak ketemu lagi. Itu saja tanya. Bagaimana kami harus melakukan ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falzim jama'atal muslimin wa imamahu." Tetapilah kamu bersama jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Hudzaifah tidak berhenti. Ya Rasulullah, illam takun jama'a wala imam. Kalau tidak ada lagi jamaah dan tidak ada imam, bagaimana ya Rasulullah? Fa'tazil tilkal firaq walau anta adda asla sajarah. Kamu pergi tinggalkan kelompok-kelompok manusia itu, sekalipun kamu hanya hidup menggigit akar pohon, wa anta ala dzalik, dan kamu memegangi sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kan? Bertanya tentang kebatilan. Inilah dulu sahabat Nabi. Mereka mengambil ilmu itu sempurna. Mengambil hidayah itu sempurna. Sehingga mereka menjadi adillah, menjadi dalil di sepanjang zaman, di sepanjang masa, mereka adalah menjadi hujah bagi manusia. Maka inilah pelajaran yang penting ikhwan wa akhwatiddin. Persoalan kita pada zaman ini, berhari-hari kita ngurusin agama kita, yang paling harus selalu kita ingat ini perjalanan hidayah kita. Kita ini di mana? Apakah kita masuk kepada tadi golongan yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat? Na'udzubillah min dzalik. Apa yang keempat? La ya'riful haq wala mujmalan wala ya'riful batil wala mujmalan. Tidak tahu yang benar sekalipun global, dan tidak tahu yang batil juga sekalipun global. Siapa itu? Al-An'am. Apa? Binatang ternak. Ada manusia yang seperti ini kan? Hidup itu gak pernah peduli dengan kebenaran dan kebatilan. Ya pokoknya hidup kayak binatang itulah. Waktunya kawin-kawin, waktunya punya anak, waktunya makan-makan, gak ada yang dimakan, ya makan punyanya tetangga kan itu. Terus kayak binatang. Dan manusia tidak akan bisa keluar dari empat ini. Sekarang kita muhasabah, kita ini di mana? Kalau kita tidak masuk jalan golongan yang pertama, ya'riful haq tafsiliyah, ya'riful batil tafsiliyah, tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Maka hendaknya kita jadikan wasilah-wasilah ilmu. Pertemuan-pertemuan kita di dalam ilmu jangan menjadi pertemuan yang berlalu kemudian kita menjadi orang yang menyesal. Barangkali kita berhujah, berdalil, loh Ustaz, saya kan sudah sibuk belajar, enggak cukup. Sibuk belajar enggak cukup. Ya. Kita sibuk belajar, kalau belajar kita tidak karu-karuan, ya ma'asalam. Makanya diingatkan di dalam penjelasan para ulama, kunna nata'allamul adab 20 sanatan. Wa nata'allamul ilma 20 sanatan. Kita dulu belajar adab itu 20 tahun. Untuk apa belajar adab? Membenarkan ilmu ini. Sebelum ilmu kita ambil, jalan ilmu kita harus kita benarkan. Baru kemudian kita mengambil ilmu 20 tahun. Ini pemahaman yang ditunjukkan para salaf. Mereka bukan hanya sekedar masuk di dalam jalan ilmu. Begitu saja tidak. Tapi mereka tiap hari membenarkan jalan ilmu. Demikian dulu para pendahulu kita mengambil ilmu, sehingga ilmu yang mereka raih menjadi ilmu yang nafik, menjadi hidayah, menjadi taufik bagi mereka. Tidak sebagaimana kebanyakan orang-orang yang mengambil ilmu dan tidak membenarkan jalan ilmu. Maka yang didapat seperti kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, yaksulul masail. Yang didapat bukan al-ilmun nafik, tapi yang didapat adalah al-masail. Apa masail? Masalah. Ya. Masalah. Kenapa? Al-ilmu nafi' itu adalah kebenaran yang ada di dalam hati. Bertambah ilmu, bertambah kuat ketakwaannya. Bertambah jelas jalannya. Bertambah kokoh perjalanan agamanya. Bukan bertambah bingung. Kalau kita banyak belajar tambah hari, tambah bingung, berarti menunjukkan jalan ilmu kita ini belum mengantarkan kita kepada ilmu yang nafi'. Karena itulah nasihat para ulama, diantaranya fitnah-fitnah yang ada pada zaman ini. Banyak ulama kita menasihatkan diantara masalah yang paling pokok, kesalahan di dalam menuntut ilmu. Kesalahan di dalam belajar. Adab-adab di dalam belajar yang harus ditekuni tidak dijalani dengan baik. Sehingga fenomena yang terjadi sering kita dengan dulu terbalik. Kalau ulama kita dulu menasihatkan banyak pada masa-masa dulu, penuntut ilmu itu belajar, belum sampai kepada umur ulama sudah jadi ulama. Jadi umurnya itu belum sampai kepada umurnya ulama, tapi sudah jadi ulama. Banyak di antara mereka belajar, usia-usia mereka sudah masuk kepada usia dewasa. Tapi dalam waktu yang tidak lama, Allah fahamkan dia, Allah berikan dia ilmu yang nafi. Bahkan menjadi orang alim, ulama. Tapi kita lihat pada zaman ini. Zaman fitnah yang diterangkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Anak-anak tumbuh dari kecil sampai dewasa dengan fitnah. Orang-orang tua rambutnya memutih, habis umurnya di dalam fitnah. Yang belajar dari kecil ternyata ujung-ujungnya sampai belajar sampai dewasa yang enggak paham-paham, enggak ketemu-ketemu jalan ilmunya yang benar. Yang belajar mulai sudah tua juga, sudah lama dia belajar juga tidak mendapatkan ketekunan-ketekunan jelas di dalam ilmu. Sampai ada sebuah fenomena yang aneh. Penuntut ilmu bosan dengan ilmu. Itu sebuah kenyataan yang aneh. Penuntut ilmu bosan dengan ilmu. Dan cari hiburan dengan selain ilmu. Ilmu bukan menjadi sebuah kebahagiaan bagi mereka. Ilmu bukan menjadi sebuah hiburan yang nikmat. Yang dulu para salaf sebagaimana dalam sebuah kisah, di antara mereka mengadakan musafir dan mengalami kepayahan di dalam perjalanan, kemudian mereka turun mengambil air minum di dalam sungai. Setelah mereka minum, dua orang alim ini saling bercerita, seandainya hari ini para raja-raja itu tahu kebahagiaan yang kita raih di hati kita, mereka akan menurunkan pasukannya dengan pedang-pedangnya membelah dada-dada kita, memperebutkan kebahagiaan itu. Ini dulu. Ada fenomena yang aneh. Sekarang ini orang mendapati ilmu bukan sebuah kenikmatan. Bahkan tambah lama ditekuni sering tambah bosan. Dan cari alternatif yang lain. Cari hiburan yang lain. Cari kesenangan yang lain. Di mana dulu para pendahulu ini di dalam agama bertambah agamanya, bertambah ilmunya, bertambah lezat, bertambah manis, bertambah nikmat. Sebagaimana para anbiya, para pewarisnya, para orang-orang alim dulu bertambah nikmat. Dan ini nyata dalam kehidupan mereka. Maka kaum muslimin ikhwan wa akhwati fillah iman wa rahmatullah. Di sinilah letak kita mengembalikan kembali agar kita menjadi penuntut ilmu yang cerdas, yang tahu tujuan kita dan tahu jalan kita untuk membenarkan. Bukan cuma sekedar kita meramaikan, apalagi tidak meramaikan. Bukan cuma sekedar kita datang, pokoknya ada majelis kita datang, ada majelis kita datang. Tidak demikian. Ambil, coba baca kitab-kitab ulama tentang adab ilmu. Baca. Ambil pelajaran, kemudian koreksilah diri kita. Berkaitan dengan bagaimana kita mengambil ilmu yang bermanfaat. Dan insyaallah kita kembali kepada pembahasan ilmu yang paling agung. Ilmu yang paling banyak dilalaikan kebanyakan manusia illa man rahimahullah pada hari ini. Ilmu yang menjadikan khasyah. Ilmu yang menjadikan manusia takut kepada Allah azza wa jalla. Ilmu yang kemudian dengannya manusia meraih kemenangan yang sesungguhnya, yaitu ilmu yang meluruskan jiwa manusia, ilmu yang membenarkan hati manusia, ilmu yang dari sinilah dulu para nabi-nabi itu punya jalan yang sama, sebagaimana para ulama kita menerangkan, innal anbiya dinuhum wahid wa syari'atuhum syatta. Sesungguhnya para nabi itu agamanya satu. Adapun tuntunan dan syariat-syariat, hukum-hukumnya berbeda. Apa yang dimaksud tuntunan yang satu? Ajaran tentang apa? Ajarannya nabi dulu sama. Tidak ada perbedaan. Masalah apa? Masalah tauhid. Tauhid ini membersihkan apa? Membersihkan jiwa, membersihkan hati, meluruskan keadaan hati manusia. Pembahasan tentang masalah iman, pembahasan tentang masalah mentauhidkan Allah adalah pembahasan yang paling asas di dalam hati manusia. Dan ini sama dari zaman ke zaman. Yang didapat para nabi juga sama. Makanya walaupun zahirnya nabi-nabi, mereka mendapati kenyataan-kenyataan yang berbeda, sikapnya sama. Ini yang dulu menjadikan mereka dimenangkan oleh Allah. Ada nabi yang zahirnya ditakdirkan punya kekayaan, punya kekuasaan. Seperti siapa? Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Ada nabi yang zahirnya diberikan oleh Allah kehidupan yang serba sempit. Seperti nabi Nabi Zakaria, Nabi Ayub. Tapi sikap mereka di dalam menuju kepada Allah, sikap mereka di hati mereka sama apa beda? Sama. Sekarang kita punya agama, punya iman, syarat zahir kita punya insya Allah. Tapi begitu kita menjalani hidup yang beda, komentar kita sudah lain kan? Enak kan kalau jadi orang beriman kayak dia itu? Kan begitu kan? Kalau kita jadi orang beriman kayak dia, punya mobil, punya ini, enak gitu. Kalau jadi orang beriman kayak saya ini, hidup serba kekurangan, serba ini, makan aja gak cukup, begini, masa saya harus menuntut ilmu, harus apa? Sudah lain kan? Dulu para nabi pernah gak? Berulang-ulang saya sampaikan Nabi Yahya, saya jadi nabi pekerjaan saya cuma tukang. Lebih baik saya jadi nabi kayak Nabi Sulaiman, itu enak, saya bisa berjuang dengan benar-benar berjuang. Kan? Apa begitu? Kenapa? Inilah buah dinuhum wahid. Inilah buah agama mereka itu satu, hati mereka itu satu. Mencintai Allah, mentauhidkan Allah, itu hati mereka. Makanya yang zahir yang datang pada mereka sama mereka sikapi. Syariat-syariat yang datang pada mereka beda, yang mereka sikapi sama. Di zamannya Nabi Musa beda lagi syariatnya zaman Nabi Isa, beda lagi syariatnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sikap mereka apa? Sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami mendengar dan kami taat. Kenapa? Karena hati mereka sama. Inilah sebenarnya apa yang menjadi ukuran kita dimenangkan oleh Allah di dalam kehidupan kita dengan agama ini. Dan itulah kemenangan yang hari-hari sesungguhnya harus kita kembalikan di dalam agama kita. Dan karena itulah kepentingan kita untuk mempelajari masalah ini kembali. Mengambil peringatan masalah ini kembali adalah a'dhamu hajah. Kepentingan yang paling berat, kepentingan yang paling besar, kepentingan yang tidak bisa ditawar-tawar, yang terus lebih-lebih lagi pada zaman kita. Zaman yang dimana Allah ujikan kita pada hari ini, perkara yang paling besar menimpa kita adalah urusan zahir atau urusan batin? Urusan zahir. Dunia ditunjukkan semakin luar biasa. Berkali-kali kita sampaikan, sampai-sampai pola pikirnya orang-orang beriman saja ikut-ikutan tenggelam. Jadi orang beriman itu kan pola pikirnya kan iman, pertolongan Allah, kan begitu kan? Tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang tidak beriman, kan gitu. Kabar gembiranya saja surga, peringatannya kehidupan dunia. Tapi penyakitnya sekarang disadari apa tidak menjadi sama. Dari sisi manapun ukurannya hampir sama dengan mereka. Kenapa kamu tidak mengejar murid? Ini muridnya begini, begini, begini. Ya kan saya sudah ngajar sekian jam. Nah kalau saya tidak bisa kerja sekian jam, ngajarnya cuma sekian jam, terus saya perhitungkan nanti saya dapat apa. Ini kan ilmu matematikanya orang-orang ahli dunia kan. Ya kan begitu. Dalam sebuah kitab yang diterangkan oleh beliau Syekh Muhammad Husain Ya'qub, Tarbiyatul Aulad Baina Sa'adah wa Saqat. Pendidikan anak antara kebahagiaan dan antara kecelakaan, di sana diterangkan dulu para salaf telah mampu mendidik manusia. Yang melahirkan orang-orang yang dididik ini akhirnya menjadi pendidik yang mau duduk di rumah Allah dari pagi sampai malam dan tidak bosan. Tidak bosan benar. Kita sekarang, apalagi untuk sampai seperti untuk duduk sekian saja kita sudah naik. Padahal dulu para salaf itu tidak pernah ada apa-apa. Kehidupan mereka tidak sebagaimana budaya kita pada hari ini. Apa-apa diukur dengan ukuran dunia. Dulu para salaf, kalau mereka harus menuntut ilmu harus jalan kaki. Kalau mereka harus berdakwah, mereka harus jalan kaki ke sana kemari. Kalau mereka harus mengecek dalil-dalil, mereka harus pergi ke negeri-negeri yang jauh. Dan itu tidak ada apa-apa. Biasa mereka, sampai kata Imam Malik, tidak akan menjadi orang alim, menjadi orang yang paham Quran, paham sunnah, kecuali atap-atap rumahnya sampai roboh. Apa maknanya? Habis barang rumahnya dijualin untuk itu. Sampai seperti itu. Oke, ini mereka. Maka mudah-mudahan dengan kita mengembalikan masalah ini, kita punya kembali pencerahan yang benar. Bagaimana kita kembali kepada agama ini di zaman-zaman yang begini kuat ukuran fitnah yang tahu. Dan kita telah memahami beberapa usul-usul yang diterangkan oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahdi untuk mengingatkan, mengembalikan kembali panduan kita, haluan kita, bagaimana seharusnya orang beriman mengembalikan safinatun najah, perahunya Nabi Nuh itu dikembalikan kemana? Kemana harus kita jadikan patokan kembali? Kalau agama ini sebagai safinah, sebagaimana diterangkan Imam Malik, as-sunnah safinatun Nuh, faman raqibaha faqad naja. Sunnah agama ini adalah seperti perahunya Nabi Nuh, siapa yang naik maka dia selamat. Ini baru perumpamaan apa? Perumpamaan tentang agama secara umum, sunnah secara umum. Ya sekarang perahunya Nabi Nuh yang menjadi nahkoda siapa? Ya kan begitu. Kalau nahkodanya seperti Nabi Nuh ya Masya Allah. Ya kan? Terus yang menjadi nahkoda dia belajarnya di mana? Cita-citanya untuk apa? Kepentingannya untuk apa? Inilah kembali kepada masalah. Kita punya kapal, kita punya perahu keselamatan, Islam, sunnah. Sekarang kita mau arahkan kemana? Memang itu perahu, perahu keselamatan. Dan perahu ini berlayar di atas badai. Sebagaimana di zaman fitnah. Dan fitnah ini diumpamakan oleh para ulama kita. Dari hadis Nabi adalah, kamu mujil bahri. Fitnah itu seperti gelombang laut. Kuat sekali. Lah kalau cuma hanya modalnya punya perahu saja, ya gak lama umurnya. Gak lama umurnya. Kalau modalnya punya perahu, terus kemudian kita senang-senang berlayar di sana, wah ini nikmat, ini akan sampai pada tujuan. Sebentar saja tiba-tiba mendung datang mendadak. Ya, nelayan itu tidak pernah tahu memprediksi mendung. Sebagaimana kita orang beriman tidak pernah tahu memprediksi apa? Fitnah. Ya, kita merasa aman-aman, wah ini agama saya tenang, ini bagus, ini tahu-tahu sebentar ada fitnah. Oh ini aman, ini tahu-tahu ada fitnah. Kadang-kadang fitnah itu sepele aja. Ada temannya lewat naik motor, kamu tahu gak ada berita aktual sekarang ini? Apa? Presiden kita baru begini. Oh iya toh, wah hatinya sudah gemuruh. Makanya ini, wah masuk kamar marah-marah. Terus nulis. Wah masukkan internet. Wah berkembang biak. Padahal cuma dapat berita lewat saja, ser gitu aja. Sudah tenggelam jauh. Oh iya toh, iya. Makanya saya buka dulu, saya duduk. Wah buka berjam-jam di internet. Buka ada dua ini, ketemu sana, ketemu ini, ketemu dajjal, ketemu aneh-aneh. Tulis semuanya, ribet di internet sampai berbulan-bulan. Kemudian bingung sendiri, stres sendiri. Padahal cuma tadi ada angin mamiri lewat aja. Gimana kamu tahu? Ini presiden lagi apa ini sekarang? Cuma begitu tak itu loh. Ini fitnah, ya Allah. Ini masalah yang kita harus kembalikan. Kalau nakoda, kalau fondasinya, kalau kompas yang akan kita bangun tidak jelas, berantakan. Maka sebuah kenyataan yang pernah dinasihatkan seorang ulama, ketika beliau Syekh Salim bin Iyad al-Hilali datang ke Mesir ziarah ke markasnya Syekh Muhammad Said Ruslan dan memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu. Di antaranya beliau menasihatkan hadisul qalbi ilal qalbi. Wa hadisul qalbi wa hadisul aqli ilal aqli. Wa hadisul qalbi ilal qalbi. Pembicaraan yang berangkat dari akal akan sampai di mana? Sampai di akal. Pembicaraan yang berangkat dari hati akan sampai ke hati. Ini perkataan yang sangat dalam. Sebagaimana ulama salaf kita dulu ketika ditanya anaknya, "Wahai bapak, kenapa kalau ada orang membaca ayat itu dibacakan kepada orang lain, mereka mendengarkan ayat itu dibaca biasa-biasa saja. Tapi kalau bapak yang membaca ayat itu dibacakan kepada mereka, mereka langsung mendapatkan pengajaran dan menerima. Dan hati mereka terbuka dengan lapang dan mereka mendapatkan pemahaman yang nikmat dari ayat itu. Kenapa demikian? Padahal ayatnya sama." Apa jawaban bapaknya? "Ya bunayya, wahai anakku, la yastawil ahya walal amwat." Masya Allah. Tidak sama orang hidup dengan orang mati. Apa maknanya? Apa maknanya? Tidak sama. Ayat ini adalah nyawa, ruh. Kalau yang bawa orangnya juga punya nyawa, hidup, maka ayat ini jadi apa? Jadi kehidupan. Ayat ini nyawa, roh. Tapi kalau yang bawa adalah amwat, apa itu amwat? Orang-orang yang mati bisa berfungsi kan? Ya enggak bisa, enggak mau nerima. Obatnya betul. Kalau yang bawa tukang sampah dibawakan ke rumah kita misalnya, kita mau nerima enggak? Mau nerima enggak? Ini tukang sampah, kita sedang sakit, diare, dia betul ini obatnya gak salah, pengen bantu kita. Ya kan? Dia belikan obat diare yang betul mahal, bawa. "Pak, ini pak, obat diare pak." "Bang sampah ngasih tahu obat. Kamu itu membohongi saya," kan begitu. Tapi kalau yang bawa itu mungkin mantri atau dokter dari rumah sakit, "Pak, ini pak obat." "Oh iya, terima kasih pak. Mudah-mudahan penyakit saya sembuh." Tuh. Disitulah letak. Sesuatu yang berharga kalau dibawa dengan jalan yang benar, pembawa yang benar, akan bernilai. Maka di sini kita kembalikan kembali masalah ini. Agar kita, agama ini yang menjadi ruh, menjadi nur, bisa benar-benar sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan, yukhrijuhum minad dulumat ilan nur. Kita sampai kepada usul yang ke-9. Yang kembali membenarkan kompas kita, haluan kita, kaidah kita di dalam kita memegangi agama ini. Al-aqlu tasih ihmalu a'malil qulubi yuaddi ilal halaki. Usul yang ke-9. Peringatan yang diingatkan oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi, ihmalu a'malil qulub, menelantarkan, menyepelekan, menyia-nyiakan amalan-amalan hati. Contoh amalan hati, takut kepada Allah, mencintai Allah, tawakal kepada Allah, ya, rajak kepada Allah, rindu bertemu dengan Allah. Semua amalan-amalan hati, malu kepada Allah. Semua yang berkaitan dengan amalan hati. Meremehkan masalah-masalah persoalan amalan hati. Tidak menganggap penting. Tidak mencarinya, tidak mencari dalilnya, tidak memahaminya, tidak berusaha mentarbiyah hati untuk meraihnya, dan seterusnya. Dari dulu kita sudah tahu, kita harus takut kepada Allah. Ya cuma sekedar kita tahu saja, kita harus takut kepada Allah. Prakteknya, sampai sekarang saja, untuk kita bisa mengukur, takut kita kepada Allah ini sudah seberapa, kita belum pernah mikir. Dan kita pernah membuktikan enggak kalau kita ini takut kepada Allah? Ada yang pernah observasi tentang dirinya? Kalau saya ini sudah bisa takut enggak kepada Allah? Pernah enggak ada yang observasi? Enggak pernah kan? Jarang mungkin, illa man rahimahullah. Tapi kalau yang observasi melaksanakan sholat berjamaah, oh sudah, saya sudah jaga loh. Dari subuh sampai malam, sampai 40 hari, lebih-lebih lagi saya pas haji, saya jaga betul. Tapi sudah pernah gak ada yang menjaga rasa takutnya kepada Allah? Dia buktikan. Kapan dia membuktikan rasa takut kepada Allah? Buktikan dengan sebuah amalan yang sama, di saat kita ini ramai, dengan di saat kita tidak ada siapapun. Sudah ada yang pernah membuktikan? Di saat ada orang memuji dan di saat ada orang yang mencela. Misalnya antum menuntut ilmu. Istrinya memuji, anaknya memuji, tetangganya memuji, teman-temannya memuji. Wah, antum itu masya Allah menuntut ilmu luar biasa. Wah, kepala kita jadi besar ya. Hari-hari terus belajar. Oh, makanya saya. Besok lagi istrinya mulai cemberut. Kok nuntut ilmu terus ya? Anaknya mulai masa menuntut ilmu terus. Abi ini gimana? Baju saya dari dulu aja cuma 2. Teman-teman saya sudah berkembang menjadi 10. Terus mencela, mulai teman-temannya mencela. Lah, menuntut ilmu kok terlalu semangat bu, biasa-biasa saja. Yang penting sudah belajar. Sana mencela, sini mencela, sini mencela, sini mencela. Masih jalan enggak? Masih jalan enggak? Itu menjadi ukuran. Kita selama ini sering mengobservasi ya, kemudian mengadakan perbaikan amalan zahir. Tapi dalam masalah hati, kita punya perhatian enggak yang besar? Punya kepentingan enggak yang besar? Tawakal pada Allah. Coba saya tanya. Apa hubungannya ikhtiar dan tawakal? Ada hubungan, apa hubungannya ikhtiar dan tawakal? Kalau dijawab, ikhtiar itu bagian dari tawakal. Betul apa salah? Loh, ini urusan amalan hati kan? Tawakal itu, ini ibadah yang besar. Ikhtiar itu bagian dari tawakal. Betul apa salah? Lo ini nanti prakteknya nyata lo di dalam hidup. Orang yang memahami ikhtiar itu bagian dari tawakal, kalau tidak ikhtiar, takut kalau tidak berhasil. Kan? Begitu kan? Gimana? Betul? Ikhtiar itu bagian dari tawakal? Duh, gak bisa jawab. Sekarang saya tanya. Tawakal itu amalan hati apa amalan anggota tubuh? Berarti di mana letaknya? Antum bekerja, jualan, itu amalan zahir apa anggota tubuh? Berarti ikhtiar ini bagian daripada tawakal enggak? Hah? Loh, enggak masuk-masuk kan? Enggak masuk ini. Kerja di pasar, ikhtiar kan ini? Dohir apa hati? Sekarang kalau tawakal, ya, bersandar kepada Allah, itu di hati apa di dohir? Sekarang kalau dikatakan usaha di pasar ini bagian daripada tawakal yang ada di hati, betul gak? Gak betul. Lula terus di mana? Syaikh Shalih bin Abdul Aziz mengatakan, ikhtiar itu syai'un akhar, tawakkal itu syai'un akhar. Ini selama ini kita enggak mikir. Ikhtiar itu sesuatu yang sendiri, tawakkal itu sesuatu yang sendiri, enggak ada bagian. Tapi ikhtiar ini bisa bernilai menyempurnakan tawakal. Penyempurna itu kalau tidak ada yang terjadi apa? Ini kan dohir kan? Ngerusak yang ada di hati enggak? Ngerusak enggak? Ngerusak yang ada di hati enggak? Loh, ini kan dohir. Ngerusak yang di hati enggak? Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Sekarang, kalau orang melihat ikhtiar, ya bersandar pada ikhtiar, yang rusak yang di hati apa yang dohir? Makanya Rasulullah mengatakan tidak menempuh ikhtiar itu cacat akal. Yang cacat apa? Akal. Tetapi melihat ikhtiar yang cacat akidahnya. Itu luar biasa. Paham enggak ini antum? Hah? Tidak melakukan ikhtiar yang cacat akal. Ya. Yang menilai cuma akal. Tapi melihat ikhtiar, tahu melihat ikhtiar? Jadi menghubungkan akibat dengan ikhtiar. Itu yang cacat akidah. Masya Allah. Coba, ini masalah yang punya nyata dalam kehidupan. Kita saja kayak begini tidak banyak ngerti. Padahal ini urusan adalah a'malil qulub. A'malil qulub itu geser sedikit urusannya apa? Nifaq, kufur, ya kan? Murtad. Na'udzubillah min dzalik. Amalan zahir, orang sudah jungkir balik, tidak karu-karuan, masih dinilai mukmin. Benar enggak? Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Kalau ada dua kelompok orang mukmin berantem perang, loh perang bunuh-bunuhan loh ini. Masih disebut oleh Allah apa? Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Loh ini. Masih disebut oleh Allah minal mu'minin. Tapi kalau sudah hubungannya masalah hati, amalan hati, geser sedikit terlempar. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Sementara kita tidak banyak tahu. Pada kajian yang lalu kita sudah pahami amradul qulub khafiyah. Problem hati itu adalah tidak jelas padahal besar. Problem zahir kelihatannya kecil padahal sebenarnya nilainya bukan sesuatu yang besar. Kelihatannya mungkin besar tapi sebenarnya nilainya kecil. Sekarang kita tanya, antum tahu kan ahlul kabair dengan ahlul bidah? Paham? Mana lebih mudah tobat? Hah? Mana lebih mudah tobat? Ahlul kabair. Di mana letak kerusakannya ahlul kabair? Zahir apa batin? Di mana letak kerusakannya ahlul bidah? Di batin apa di zahir? Batin. Letak kerusakannya ahlul bidah itu fi qalbi. Letak kerusakannya ahlul kabair adalah fi dhahir. Menghalangi dia tidak bisa tobat. Jadi kita selama ini ketika berbicara tentang masalah-masalah amalul qalb, seringnya kecenderungan kita lemah. Syiriknya orang-orang munafik itu syirik apa? Syirik dhahir apa syirik fil qalb? Syiriknya orang munafik syirik fil qalb. Apa? Syirkul iradah. Syirik di dalam masalah apa? Tujuan. Setiap kita punya tujuan enggak? Letak terjadinya nifaq itu ada pada tujuan yang ada di hati kita. Dan setiap kita selalu menuju dengan tujuan-tujuan yang kita inginkan. Berarti di situ pintu-pintu nifaq terbuka enggak? Terbuka? Terbuka. Kalau kita tidak banyak tahu, masya Allah. Salah satu contoh fenomena yang diterangkan oleh Imam Nurajab Al-Hambali, dosa di sisi orang munafik, dosa besar itu kecil. Dosa kecil di sisi orang-orang beriman itu besar. Itu pandangan darah, pemandangan hati. Hah? Pandangan darah apa hati? Orang munafik, kalau ada dosa besar, dia remehkan. Orang mukmin ada dosa kecil, dia ketakutan. Seperti gunung mau menjatuhi dia. Itu yang berbicara hati atau hakikat dosa? Hah? Hati. Kalau hakikat dosa, ya dosa besar tetap dosa besar kan? Dosa kecil tetap dosa, dosa kecil. Tapi yang bersikap di sini adalah hati. Ini ayo ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah wa akhwatiddin. Maka ihmalu amanil qulub, menggampangkan, menganggap sepele, tidak punya perhatian yang besar, menganggap remeh tentang amalan-amalan hati, apa kesudahannya? Tu'addi ilal halak, akan membawa kepada kebinasaan. Siapapun dia, ahli ibadah hatinya rusak. Binasa atau selamat? Hah? Ahli ibadah hatinya rusak, binasa apa selamat? Oh, bingung lagi ini. Ini kita ini. Gimana? Ahli ibadah zahirnya hatinya rusak. Binasa apa selamat? Binasa. Ahli kabair hatinya rusak. Binasa apa selamat? Bingung lagi. Hah? Ahli kabair hatinya rusak. Binasa apa selamat? Ya binasa. Ahli kabair hatinya baik, bisa selamat. Ahli ibadah hatinya baik, lebih-lebih lagi. Jadi yang menjadi standar di sini, yang menjadi ukuran di sini. Makanya bertubi-tubi Nabi menunjukkan orang-orang sukses di dalam agama dan orang-orang yang gagal di dalam agama dibalik. Sering kan dibalik? Orang yang zahirnya ramah, Nabi bilang itu ahli surga. Kan begitu kan? Orang yang zahirnya besar, Nabi bilang huwa ahlina. Dibalik oleh Nabi kan? Ini persoalannya adalah masalah a'malul qulub. Masalah amalul qulub. Ada orang yang zahirnya punya amalan besar, Nabi katakan huwa finna, dia di neraka. Ada orang yang punya amalan-amalan dosa besar, kejelekan-kejelekan banyak, Nabi katakan huwa fil jannah. Ada orang yang zahirnya amalan kebaikannya sedikit, Nabi katakan huwa fil jannah. Bertubi-tubi ini diajarkan oleh Nabi kepada sahabat. Dan ini merupakan tarbiyah kepada murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka nanti membawa agama ini punya kaidah yang kuat. Karena fitnah itu selalu nampak memukau orang secara zahir. Ya, oh, fitnah itu datang mengesankan kepada orang secara zahir hebat. Itu fitnah. Kalau orang hanya melihat dari sudut zahir, tidak punya kecerdasan di dalam hatinya, tidak punya kehidupan di dalam hatinya, tidak tahu perjalanan fitnah. Kalau orang melihat orang, melihat orang-orang al-ibadah yang kuat dan sebagainya, luar biasa. Oh, orang begini, oh orang begini. Makanya saya tadi ketika menjelaskan, ya dhaqu rabbuna, Allah tertawa. Ada dua orang, al-mu'min wal-kafir, yaqtulu, berperang, kilahuma yadkhuluna al-jannah. Ya kan? Dua-duanya masuk surga. Gimana orang mukmin sama orang kafir? Perang. Dua-duanya masuk surga. Ini kaidah. Bahwasanya orang tidak tahu yang ada, yang tersembunyi. Kata Sa'di fi awalil amr, di awal perkara kejadian orang kafir membunuh orang mukmin, maka di hadapan manusia orang kafir ini baik apa jelek? Di awal kejadian dia membunuh. Apa kata-kata orang mukmin pada mereka? Oh, neraka itu. Ya kan begitu. Wes kafir mateni meneh. Kan begitu. Wes sudah neraka itu sudah. Mati sudah, hancur. Sudah kita doakan aja dia sengsara. Kan begitu kan? Dan itu dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hari-hari dimusuhi oleh orang-orang tokoh-tokoh musyrik di antaranya Khalid bin Walid. Itu berapa tahun Khalid bin Walid itu memusuhi umat Islam? Taubatnya Khalid bin Walid itu masuk Islamnya kapan? Ada yang tahu? Hah? Pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Sudah tinggal setahun, dua tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Nabi berdoa kepada Allah supaya mereka ini dijauhkan dari rahmat Allah. Karena kerjanya tiap hari merusak agama Allah. Memusuhi orang-orang beriman, membunuh mereka. Turun ayat. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuha. Tidak ada satupun perkara bagimu wahai Muhammad atau Allah memberikan tobat padamu. Tiba-tiba adiknya Khalid bin Walid beri surat kepada Khalid bin Walid, memberi nasihat. Kemudian Khalid bin Walid tibalah saat hatinya dilapangkan oleh Allah. Datanglah kepada Rasulullah menyerahkan diri masuk Islam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, hari ini tubuhku saya wakafkan untuk agama Allah. Siapa yang pernah tahu? Kita enggak tahu. Ayo ikhwan, akhwati din rahimani wa rahmatullah. Perjalanan agama ini bukan perjalanan sehari dua hari. Perjalanan agama ini adalah perjalanan hidup. Kita baru dikatakan menang kalau sudah apa? Meninggal dunia. Dan meninggal kita, meninggal yang husnul khatim. Selama kita belum mengakhiri, kita masih berpotensi untuk jatuh. Dan kita tidak tahu. Dan di antara kaidah yang akan banyak menjadi peringatan bagi kita untuk bisa mencari jalan keselamatan adalah memahami urusan masalah ini. Supaya kita bisa mendudukkan perhatian kita yang paling besar. Sebab orang seperti kita tidak mungkin mencapai amalan-amalan yang dohir ini bisa seperti Abu Bakar. Iya kan? Abu Bakar itu setiap bentuk amalan apapun dia selalu nomor satu. Dikumpulkan semua kebaikan ada pada Abu Bakar. Sampai-sampai pernah ada satu kebaikan yang tertinggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, diberitahu oleh Aisyah radhiyallahu an, Abu Bakar kerjakan. Dan orang-orang seperti kita ini sangat jauh. Kita bisa punya amalan zahir 1-2 yang kita bisa jaga, yang kita bisa pertahankan dengan baik itu sudah alhamdulillah. Makanya yang harus kita jaga itu adalah bagaimana walaupun zahirnya kecil tapi bisa bernilai besar karena apa? Selamatnya hati kita. Karena kokohnya hati kita. Di sini diterangkan oleh beliau innal i'tina'a bil madahir wa ja'alaha zahiyatan wa ihmal al bawatin wa ja'alaha khawiyatan yu'addi ila dukhulin nari wal iyad billahi ta'ala. Kata beliau Syekh Abdul Hadi, sesungguhnya mementingkan, memperhatikan, menjadikan kepentingan dengan masalah-masalah yang zahir dan menjadikannya masalah-masalah yang zahir itu zahiyah, menjadi sebuah kebanggaan, kebesaran, membesarkan yang zahir dan menyia-nyiakan yang tersembunyi yang ada di dalam batin, dan menjadikan amalan-amalan yang ada di dalam batin itu khawiyah, roboh, tidak pernah diurus, ya. Sudah penuh dengan kerusakan-kerusakan. Yu'addi ila dukhulinna, akan membawa kepada kebinasaan, masuk ke dalam neraka, kehancuran. Orang yang lebih banyak melihat sesuatu yang zahir dan tidak pernah memperhatikan sesuatu yang ada di batin, malah membiarkan rusak, itu ujung-ujungnya adalah ahadun na'udzubillah. Dan itu sangat mudah sekali. Salah satu pintu yang sangat mudah adalah apa? Riya dan ujub. Ini urusan hati yang begitu gampang sekali menyelinap di dalam diri kita. Apa itu riya? Riya itu melihat makhluk bersama melihat Allah. Kalau ujub itu melihat diri kita bersama melihat kepada Allah. Kalau ikhlas itu dawamun nadhar ila Allah. Kalau ikhlas itu terus-menerus yang dilihat itu adalah siapa? Allah. Begitu kita lihat Allah, kemudian menoleh lagi melihat makhluk, di situ terjadinya apa? Riya. Begitu kita melihat Allah, kemudian kita melihat diri kita, di situ terjadinya apa? Ujub. Ini sangat mudah. Sangat mudah terjadi pada kita. Kita habis berangkat menuntut ilmu, kemudian kita sudah ikhlaskan, sudah ini berarti melihat Allah kan? Nah, pas belajar disanya gurunya memuji, wah kamu bagus sekali. Habis dipuji gurunya, besok amalannya bertambah setelah dipuji oleh gurunya. Sangat mudah nggak itu terjadi pada kita? Nah, begitu gurunya besoknya lagi mencela. Cuki main, kata orang Sulawesi. Guru apa itu? Saya sudah baik-baik masih dicela. Sudahlah, guru banyak, tidak perlu saya belajar sama kamu. Masya Allah, begitu mudah. Begitu mudah sekali. Begitu dia belajar menuntut ilmu, tadinya sulit, terus banyak istighfar, banyak belajar, kemudian alhamdulillah mudah. Ya Allah, Engkau telah tolong aku. Begitu dia belajar, mencoba melihat buku ini, melihat buku ini, melihat ini, kemudian bisa. Dia gak ingat lagi Allah. Apa? Wah ini karena ketekunan saya nih, saya buka kitab ini, saya buka kitab ini, saya buka kitab ini. Akhirnya saya menemukan jalan luar biasa saya. Apa ini? Ujub. Mudah gak ini? Mudah. Pintu untuk jatuh itu mudah, ayo lihat. Mudah. Dan itu tiada yang tahu. Tahu-tahu kita jatuh tidak bisa bangun. Ya, ada yang tahu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu tidak mudah. Kalau tidak ditolong oleh Allah kita tidak mudah. Maka wasilah yang benar harus kita tanamkan. Banyaklah melihat amalan hati. Jangan mudah terfitnah dengan sesuatu yang zahir. Belajar pinter, jangan terfitnah. Belajar bodoh, enggak bisa-bisa, jangan terfitnah. Kalau kita ini belajar pinter sedikit terfitnah. Siapa saya? Kan begitu. Kalau bodoh enggak bisa-bisa, ah memang saya ini enggak potensi, bukan keturunan ulama soalnya. Ini menunjukkan orang yang mudah jatuh. Maka perhatikanlah amalan hati. Sampai beliau Syekh Sa'di menerangkan, orang yang punya amalan hati itu meskipun dalam sulit saja dia akan dimudahkan oleh Allah. Kata beliau Syekh Sa'di, contohnya raja. Raja, apa artinya raja? Berharap. Orang yang memiliki harapan yang penuh, besar, dan jelas kepada Allah, itu sangat mudah ditolong oleh Allah. Tapi kalau orang yang lemah harapannya, mudah jatuh. Kata beliau Syekh Sa'di, salah satu penyakit, misalnya penuntut ilmu. Penyakit penuntut ilmu yang mesti terjadi pada penuntut ilmu itu apa? Yang paling umum susah. Yang kedua bosan. Ya toh? Susah sama bosan. Kalau sudah ini datang, masya Allah, kita hanya mendengar dia itu berkeluh kesah terus. Kata beliau Syekh Sa'di, ka'annahu khajarun akbar. Jadi susah sama bosan itu kalau sudah muncul seperti batu gede yang menutup jalan. Apa? Sudahlah. Padahal batu itu enggak ada sebenarnya. Lah sulit itu Ustaz. Ya sulit. Lah ulama dulu juga sulit. Ya. Masa kita duduk terus begini bosan? Ya ulama dulu juga duduk terus. Ya kan semua sama kan? Tidak kemudian mereka tidur terus jadi pintar sendiri kan ya enggak. Kan enggak ada. Kata Syekh Sa'di, kalau manusia itu punya quwwatur rajak fil qalbi. Kalau manusia itu punya kekuatan rajak di hati kepada Allah, bahwasanya al-ilmu minallah. Ilmu itu dari siapa? Dari Allah. Lah kok diberi batu banyak, kalau memang Allah memberi ilmu bisa pintar enggak? Bisa, selesai lah sudah. Ya. Sudah selesai. Ilmu itu dari Allah dan Allah itu maha luas rahmatnya. Pintu-pintunya sangat banyak sekali. Kita ingat saja di dalam hadis turunnya Allah sepertiga malam saja misalnya. Apa di sana? Mayyad'uni fa astajiba lahu wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Wa man yas'aluni fa utiyahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang dia meminta ampun kepadaku, aku akan beri. Siapa yang meminta sesuatu kepadaku, aku akan berikan kepada dia. Sudah terbuka enggak pintunya? Sudah. Kemudian sebodoh-bodohnya manusia, sesulit-sulit manusia, masih bisa mengerti enggak? Masih bisa mengerti enggak? Orang cacat saja masih bisa diajari enggak? Masih bisa enggak? Orang idiot masih bisa diajari enggak? Apakah kita lebih idiot dari mereka? Ya. Apakah kita lebih cacat dari mereka? Orang yang matanya buta saja masih bisa belajar. Orang yang telinganya tuli saja masih bisa belajar. Ya kan? Orang yang mereka IQ-nya rendah saja masih bisa belajar. Orang gila di jalan saja masih bisa. Loh masih bisa enggak orang gila belajar? Loh masih bisa enggak? Loh kalau enggak bisa enggak, dia cari makan gimana? Dia masih ada makanan misalnya orang gila. Ada makanan, ini makanan yang sampah sudah 2 hari. Ini yang baru sehari, dia milih yang mana? Hah? Milih yang sehari, berarti masih mengerti tau? Masih bisa diajari. Pak, orang gila. Itulah yang itu. Dia pilih yang itu, pengen sana. Gak ada orang gila sampai kotorannya sendiri dia makan, setahu saya gak ada. Dia gak akan makan kotoran itu. Masih makan makanan sampah. Itu menunjukkan sebodohnya manusia. Serendahnya manusia, kata beliau Syekh Sa'di, qabilun li ta'allum. Masih menerima untuk diajar. Nah kalau begitu kenapa manusia merasa sulit? Bodohnya kayak apapun masih bisa. Loh aku kok gak bisa-bisa? Iya kan. Motor kan ada yang kencang, ada yang lambat. Kan gitu kan ya. Ada yang rek-rek-rek-rek mati. Kemudian di starter lagi rek-rek-rek kan begitu. Ya sudah dijalani aja. Kan nanti sampainya sama kan. Yang gerek-gerek mati juga sampai. Yang tadi bus 1 kali juga sampai. Ketika sampai sama-sama ditolong oleh Allah kan selesai. Ini kalau punya rojak yang kuat. Kembalinya kemana? Ke hati. Ayo lihat nafidin rahmani wa rahmatullah. Maka beliau menasihatkan masalah ini. Menjadi dasar kemenangan kita di dalam agama. Di antaranya beliau membawakan beberapa dalil yang kita diajak untuk merenung. Beliau berkata waliyata amal al-qari'u al-ahid al-ahadits taliyata. Hendaklah wahai orang yang membaca, para pembaca, kita adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah bekal untuk membaca, untuk mengambil pelajaran. Fatabiru, ambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan semua hal menjadi pelajaran bagi kita. Makanya banyak orang-orang yang mereka mendapatkan kebaikan karena dia mau mengerti. Jangan berperilaku sebagaimana orang yang tidak mau membaca. Al-Imam Al-Kisai ketika sulit di dalam belajar, ada semut jalan saja diperhatikan, dibaca. Jangan jadi orang cuek. Orang cuek itu gak berpotensi baik. Orang yang mau berpikir, mau merenung, walaupun sulit, mau mikir, mau berpikir panjang, insya Allah terbuka. Imam Kisai sampai tua rambutnya putih, belajar nahwu sharaf, gak paham-paham. Sampai dia pulang. Pulang kampung sudah. Sudah tua itu belajarnya. Kemudian sampai di jalan melihat semut. Jalan kaki. Sebagaimana kebiasaan semut. Apa? Semut itu kebiasaannya apa? Narik-narik makanan yang gede kan gitu tuh. Saya belum pernah ada lihat semut menarik makanan lebih kecil dari dia. Betul kan? Coba lihat semut. Kalau dia bawa makanan mesti lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lalu semut aja berani bawa lebih besar. Dan kita yang diberi potensi banyak bawa besar sedikit sudah mengeluh. Katanya manusia itu adalah aksani takwim. Tapi dikasih beban lebih besar sedikit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Ustaz. Pakai dalil yang dolim namanya. Kenapa tidak dalil wattaqullaha haqqa tuqatih? Kenapa enggak begitu? Yang selalu dibaca mastata'tum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau cari dunia sekuat-kuatnya Ustaz untuk berjuang, untuk ini. Habis dapat ya tidak ada apa-apa. Bingung lagi. Inilah kebiasaan kita. Imam Kisai baca. Ada semut lewat tidak dianggap remeh, dipelajari. Kenapa semut ini bawa makanan yang besar? Kemudian naik ke dinding, turun jatuh, naik lagi turun jatuh. Naik lagi terus, dilihat terus sampai akhirnya semut ini bisa membawa makanan yang besar naik. Akal saya tidak lebih bodoh daripada semut. Balik lagi Imam Kisai belajar. Dan akhirnya menjadi ulama. Banyak orang yang mau membaca ditunjukkan oleh Allah kebenaran. Ditunjukkan jalan. Maka beliau menasihatkan dalam membaca. Perhatikan dalil-dalil. Dia bawakan beberapa dalil di dalam hadis Nabi. Yang menunjukkan kaidah bagaimana kita mencari kemenangan dengan iman kita. Dengan agama ini. Untuk memperhatikan masalah-masalah amalan qalbiyah. Pahami benar. Dilatih diri dengan benar dan seterusnya. Di antaranya adalah dari Abu Darda. An Abi Darda radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Darda sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Awwalu syai'in yurfa'u min hadhihi al-ummati al-khusyu'." Awal perkara yang diangkat dari umat ini. Berarti urusan apa ini? Urusan dunia atau urusan agama? Urusan dunia apa agama? Urusan agama dikaitkan dengan umat, umatnya Nabi. Umat al-mustajabah, umat yang menerima dakwahnya Nabi, bukan umat dakwah. Lain umat dakwah, lain umat. Umat yang menerima dakwah. Umat dakwah itu orang-orang yang belum beriman tetapi hidup setelah Nabi. Tapi kalau yang beriman namanya umat yang menerima dakwah. Yaitu umat Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal pertama yang diangkat oleh Allah dari umat ini, dari urusan agama ini adalah al-khusyuk. Apa? Kekhusyukan. Yang pertama kali diangkat oleh Allah adalah khusyuk. Dan ini semakna dengan hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Ketika beliau menjelaskan awal yang pertama diangkat oleh Allah adalah iman. Tidak ada lain, khusyuk ini adalah merupakan buah daripada iman, kehidupan hati. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hatta la tara fiha khasiyah." Sehingga kamu tidak melihat lagi khasi, orang yang khusyuk. Sulit. Yang kita lihat sekarang orang adalah promosi zahirnya semua. Orang yang kita lihat sekarang promosi dohir. Perang promosi. Kalau dulu para sahabat perang menyembunyikan amalnya. Kalau kita sekarang ini perang menampakkan amal kita. Dulu sahabat ada orang tanya tentang ilmu. Ada orang alim di kalangan sahabat ditanya. Tanya pada fulan. Fulan lagi ditanya apa jawabnya? Kamu tanya lagi pada fulan. Sampai keliling 40 sahabat, akhirnya pertanyaan ini kembali kemana? ke sahabat yang pertama tadi. Itu dulu saat mereka alim, mereka menyembunyikan kealiman, bukan menyembunyikan ilmu lain. Ya, mereka menjadi orang yang tidak ingin kebaikannya, karena mereka tahu kalau amalan hati mereka sudah cacat, tidak ada nilai, tidak ada nilai. Walaupun mereka besar, maka mereka berusaha menjaga dengan tidak ditahunya kebaikan-kebaikan mereka, selamatlah hati, kan begitu? Kalau sudah banyak kebaikan ditahu, orang komentar ini, komentar ini, komentar ini, jauh lebih berat gak? Jauh lebih berat. Kita sholat, khusyuk, tidak ada orang tahu, gak ada orang memuji, gak ada orang mencela, kita lebih bisa menjaga, kan? Tapi kalau sudah ada orang memuji, sudah ada orang mencela, sudah tahu kebaikan kita, kemudian mencatat ini, menfitnah ini, kekhusyuan kita mulai terganggu gak? Mulai terganggu gak? Gak mudah. Makanya sahabat itu tahu persis, sehingga mereka berusaha seperti itu. Sampai ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, kibar sahabat, panglima perangnya Umar pada waktu penaklukan Persia, ya kan? Pada waktu penaklukan Persia, panglima perangnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, muhajirin yang termasuk kibar sahabat. Pada waktu terjadi fitnah, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang berpotensi untuk tahu masalah. Tahu, wong dia sahabat Nabi yang kibar, dari hijrah dulu berangkat, dan termasuk orang yang dikatakan oleh Nabi apa? Sa'ad bin Abi Waqqas, kepercayaannya umat ini kan disebut oleh Nabi seperti ini. Pada waktu terjadi umat, terjadi fitnah, apa yang dilakukan Sa'ad? Dia ambil kambing, dia ambil unta, dia ambil perbekalan, pergi ke gunung, hidup menjadi orang badui. Hidup menjadi orang badui. Kalau kita mungkin sekarang, wah, buat yayasan baru, wah, saya kan generasi penerusnya Nabi. Iya kan begitu kan? Saya tadi bilang kok enggak. Dia ambil kambing, dia ambil unta, pergi ke gunung. Hidup dengan kambingnya dan untanya, bukan sehari dua hari, puluhan tahun. Ini loh orang-orang yang sportif di dalam beragama. Puluhan tahun. Sampai suatu ketika anaknya datang. Wahai bapak, lari-lari ke gunung, jauh-jauh dia kejar bapaknya. Wahai abi, aradita a'rabiyan, apakah kamu rela menjadi orang badui kayak gini? Warnas fil madinah yatanaza'una fil muluk. Manusia di sana di kota mereka berebut kekuasaan. Kenapa kamu rela jadi badui? Kalau bahasanya berarti apa? Mbok kamu turun gunung, pendekarnya kan gitu ya. Mbok kamu itu turun gunung, kamu kan tahu masalah. Tolong sanalah diselesaikan. Kamu orang senior, itu orang junior. Bal-balan bae. Turun sana perhatikan. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Dia tutup mulutnya anaknya. Uskut ya alati, diam wahai anak. Kemudian dipegang pundaknya. Innallaha yuhibbut taqiyan naqi al-khafi. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertakwa, yang terus memperbaiki dirinya dan yang menyembunyikan ketakwaannya. Masya Allah. Lu ini dulu sahabat. Luar biasa mereka itu menjaga hati mereka. Karena gak mungkin sanggup mereka tahu, bisa mengukur dirinya. Kita ini yang gak bisa mengukur diri kita. Baru ngaji sekian bulan, dekat dengan ustaz-ustaznya kudeta. Masya Allah. Sekarang musim kudeta itu. Ya, murid kudeta sama guru. Wah, ini guru ini kayaknya sudah gak potensi lagi nih. Kita kudeta aja, kita ganti, kita lebih efektif. Banyak terjadi kayak gini. Masya Allah. Maka benar yang dinasihatkan para ulama, sesungguhnya fitnah ini tumbuh dari ansar min talabatil ilmi. Sesungguhnya fitnah ini lahir dari ansar. Apa ansar? Ansar itu jamak dari nisab. Apa nisab? Setengah. Hah? Mogol. Orang-orang yang mogol di dalam belajar, ketemu kitab saja baru judulnya. Baru judul. Ketemu guru saja baru wajahnya. Ya kan? Baru judulnya sama wajahnya. ketemu majelis ilmu saja baru jadi sales. Tahu sales majelis ilmu? Kelilingan. Jadi datang ke majelis ilmu ini, ini bagus, bagus, bagus. Besok lagi pindah majelis. Oh, kalau di sana begini-begini, sales ya. Situ lagi bisa, oh kalau di sana begini-begini. Besok lagi pindah lagi, oh kalau di sana begini. Ini namanya penuntut ilmu sales. Jadi orang-orang ansor, orang-orang yang mokol setengah-setengah kayak gini ini, inilah sumber fitnah. Di mana-mana seperti ini. Ayo di khona fitnah. Maka di sini kita memahami kembali sampai tidak ada yang khusus. Masalah ibadah hati, amalan hati tidak dijaga. Orang sekarang ini adalah tanafus fitasaddur. Bekejar-kejaran saingan, berlomba untuk bagaimana tampil. Kalau dulu para salaf bekejar-kejaran untuk tidak tampil. Ini bukan apa, ini menjaga masalah. Orang yang belum waktunya untuk berbicara bahaya. Bahaya. Bahayanya banyak. Dari sisi pribadinya, dari sisi omongannya, dari sisi fitnahnya bahaya. Ini yang menjadikan penyakit itu di mana-mana, fitnah itu di mana-mana. Sebagaimana pada usul yang ke-8 kemarin. Berbagai macam penyakit fitnah di dalam hati sekarang ini tumbuh banyak sekali. Dari mana berangkatnya? Dari orang-orang yang seperti ini. Tidak mau menjaga masalah urusan amal hatinya. Berlomba di dalam masalah anggota dohirnya. Makanya sekarang fitnah itu banyak terjadi di mana-mana. Menyusup pintu-pintu fitnah dari hati-hati manusia. Di sini Nabi telah mengingatkan dan diingatkan oleh beliau, Syabdul Hadi Wafi wa Aslul Khusuf. Huwa layyinul qalbi wa riqqatuhu wa sukunuhu wa khudu'uhu wa inkisaruhu. Asal daripada makna khusyuk itu adalah layyinul qalbi. Layyinul qalbi, mudah tersentuhnya hati. Layyin. Jadi kalau ada apa-apa urusan agama, yang paling mudah kesentuh dulu hatinya. Layyin. Hal-hal yang berkaitan dengan hatinya itu jadi lain. Bukan keras. Lemah hatinya itu, lemah. Mudah menerima rangsangan yang baik. Bukan keras, lain. Hatinya itu lembut. Hatinya itu mudah menerima hal-hal yang mengenai pada dia. Kalau ada sesuatu peka, itu hati yang khusyuk. Bukan ada sesuatu langsung sikapnya antipati duluan. Sikapnya kemudian dianggap sepele, ini gak penting, gak ada sesuatu, hati itu layin, mudah terkena sentuhan. Kalau dibahasakan dalam bahasa yang lain, firasahnya tajam. Jadi kalau ada sesuatu itu, pikirannya segera berpikir, tidak langsung bersikap secara zahir, tanpa hati itu mengambil sikap yang baik, layin. Bagaimana hati itu mudah menerima masalah-masalah yang datang, dipikir, direnungi dan sebagainya. Itu asli daripada khusyuk. Maka tidak mungkin ada orang bisa khusyuk hati yang tidak pernah mau menerima hal-hal yang harus dia pahami. Ini enggak akan bisa khusyuk. Kalau hati sedikit-sedikit menolak, itu enggak bisa khusyuk. Makanya lihat Ahlussunnah. Diterangkan oleh para ulama, Ahlussunnah itu tidak gampang menerima dan tidak gampang apa? Hah? Tidak gampang menerima dan tidak gampang apa? Menolak. Dalam hal-hal yang terjadi, baik secara kenyataan atau secara din, Ahlussunnah itu selalu berpikir lain. Tidak gampang, dia sangat mudah sekali untuk mencerna sesuatu dulu, dipahami dulu. Definisi-definisi misal, atau istilah-istilah yang muncul baru. Maka lihat para ulama kita, ya, dicerna dulu, dipahami dulu baik-baik, dipahami dulu ini kayak begini, ini latar belakangnya apa, namanya apa, tumbuhnya dari mana. Ini kan butuh waktu kan, butuh pemahaman. Maka biasanya ulama dengan hal-hal seperti ini apa? Kalimat seperti ini itu kalimat yang bisa benar, bisa salah. Kembali kepada bagaimana perkataan ini dimaknai dan ditempatkan. Itu menunjukkan hati yang layyin, hati yang bisa mencerna. Lihat Ali bin Abi Thalib ketika melihat orang Khawarij keluar dan mengatakan al-hukmu lillah laisa li aliyin wala li Muawiyah. Hukum itu milik Allah, bukan miliknya Ali, bukan miliknya Muawiyah. Bagaimana Ali bin Abi Thalib dipahami dengan benar? Kemudian Ali mengatakan omongan dia itu benar, tetapi digunakan dengan kebatilan. Ini menunjukkan hati yang mau mencerna. Ini khusyuk. Maka tidak ada khusyuk bagi orang yang hatinya tidak mau mencerna dengan lapang, layin, mudah menerima sesuatu dulu untuk dipahami, dicerna. Ini hati yang khusyuk. Kemudian diterangkan oleh beliau, selain layin, riqatuhu, hati yang mau riqah. Riqah itu kalau bahasa aslinya tipis, menunjukkan dha'af, lemah. Lemah itu menunjukkan kalau keadaan seseorang lemah, biasanya sikap yang paling menonjol itu apa bagi orang lemah? Hah? Orang kalau sudah lemah, sikap yang paling menonjol itu apa? Gimana? Lemah. Apa? Butuh. Ya kan? Orang lemah itu kan selalu butuh kan? Kalau diapakan, dinasihati, diinikan, diberi ini, dia menerima itu. Maka hati yang khusyuk itu hati yang kondisinya seperti ini. Yang riqah, yang tipis, yang da'af, yang lemah, yang merasa butuh, merasa fakir. Ya, merasa fakir. Sehingga hati ini selalu mau menampung. Innal quluba awiyah, kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya hati itu seperti tempat itu untuk menampung. Hati yang khusyuk, hati yang mau merendah, lemah, kemudian menyiapkan diri untuk menampung. Itu hati yang khusyuk. Tidak menjadi hati yang kaku, merasa power, merasa superiority, merasa tidak butuh pada yang lain. Ini salah. Ini bukan hati yang khusyuk. Merasa kuat. Kalau sudah kuat tidak butuh kan? Ini makna yang kedua diterangkan oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi. Kemudian wasukunu, hati yang tenang. Sesuatu yang tenang untuk bisa menampung sesuatu, untuk bisa memikirkan sesuatu, tercapai enggak? Hah? Tercapai enggak? Tapi kalau hati itu begini lagi, berubah lagi, berubah lagi, lari sana, lari sini, tidak pernah tenang, bagaimana dia bisa menampung sesuatu? Bagaimana dia bisa memikir? Tidak akan bisa. Dan dari mana hati yang tenang? Hati yang tenang adalah hati yang ma'rifat kepada Allah. Kalau hati itu tidak banyak mengenal Allah, akhirnya mengenal siapa? Mengenal siapa? Hah? Mengenal makhluk kan? Makhluk ada yang tenang gak? Ada yang tetap tidak pernah berubah? Ada? Makhluk itu selalu intiqal, ya kan? Berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dunia itu selalu begitu, taghayyur. Kalau manusia hatinya lebih banyak mengenal selain Allah, makhluk, maka hati itu bisa tenang gak? Gak bisa. Maka diterangkan ulama, orang kalau sudah seperti ini, aktsarut tanakkul, paling banyak pindah-pindah. Begini dipegangi, besok berubah lagi. Begini dipegangi lagi, besok berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi, kacau. Akhirnya tidak ada sesuatu yang bisa dipegang. Ini makna khusyuk. Karena itu hati yang khusyuk adalah hati yang berangkat dari ketenangan yang ada dalam hati. Dan ini adalah berangkat dari hati yang punya iman yang benar kepada Allah, sehingga tatmainnu quluhu. Ini khusyuk. Kemudian diterangkan oleh beliau kembali mana khusyuk. Beliau menerangkan di antaranya mana khusyuk adalah khudu, apa? Tunduk. Di perintah ini patuh, suruh ini patuh, suruh ini patuh. Jadi hati itu menyiapkan diri untuk apa? Untuk sami'na wa ta'na. Ini hati yang khusyuk. Kalau ada sesuatu dari din, dari kebenaran, dia tidak bisa patuh, dia tidak bisa merasa senang diperintah oleh kebenaran yang ada di dalam agama, berarti tidak khusyuk. Berarti hati itu tidak khusyuk. Hati itu menyiapkan diri untuk patuh. Sebagaimana contoh yang banyak dari para sahabat. Lihat pada waktu perang Badar, Nabi mengatur siasat perang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, hada minaddin am siyasa? Ini adalah bagian dari agama atau cuma sekedar siasa? Ya kan begitu kan? Kata Rasulullah, bal siyasa. Bahkan ini adalah siasa. Kalau siasa, ya Rasulullah, saya usul. Coba lihat. Ini maknanya apa? Kalau ini adalah agama, apa perilaku sahabat? Kami terima ya Rasulullah. Kan begitu kan? Inilah tunduk. Inilah hati yang khusyuk. Pada waktu perang Badar, ya Rasulullah, kami sudah beriman, kami sudah berjanji, kalau kamu perintahkan kuda kami ke sana, saya akan berangkat. Ini hati yang tunduk. Demikian seluruh semua para sahabat. Sikap mereka sama. Hati mereka adalah hati-hati yang menginginkan patuh kepada Allah. Sekalipun dihalangi saja, dia tetap ingin apa? Ingin patuh. Tidak ingin menyelisih. Ini mereka para sahabat. Ini makna daripada khusyuk. Kemudian diantaranya yang terakhir disebutkan oleh beliau mana khusyuk? Wangkisaruhu. Hati yang ingkisar. Jatuh, merendahkan diri, menghinakan diri. Inilah hati yang khusyuk kepada Allah. Hamba yang punya hati yang khusyuk, hatinya mau menjadi hati yang dihinakan oleh Allah. Merendah di hadapan Allah, makhluk. Siapa kita? Kita adalah makhluk yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qasa al-qalbu, kalau hati sudah khusyuk seperti ini, maka tabi'ahu khusyu'u jami'il jawarihi wal a'dha. Kekhusyuan anggota tubuh, kekhusyuan seluruh badan itu mengikuti kekhusyuan hati. Ketundukan anggota badan mengikuti ketundukan hati. Merendahkannya anggota badan mengikuti merendahkannya hati. Butuhnya anggota badan itu mengikuti butuhnya hati. Sekarang misalnya penuntut ilmu punya mobil, punya rumah, duitnya banyak, disuruh harus datang, berangkat, kumpul sama orang-orang yang mungkin hidupnya biasa di majelis ilmu. Akhirnya anggota badan kan ini, untuk dia mau duduk di situ sama-sama, mudah gak? Gak mudah. Contohnya siapa? Abu Jahal dan teman-temannya. Minta majelis sendiri kepada Nabi gak? Minta majelis sendiri kan? Ya Rasulullah, kami ini sebenarnya mau menerima kebenaran. Tapi jangan dudukkan kami dengan mereka. Kan gitu kan? Berikan kami tempat khusus. Loh. Kalau gitu, oh, potensi ini. Gitu kan? Berikan kami tempat khusus. Tidak usah ada mereka-mereka ini. Berarti tidak mudah kan? Kalau tidak ada ketundukan di dalam hati, tidak mungkin badannya akan mau. Tapi kalau hatinya sudah punya ketundukan, orang seperti Abu Bakar duduk bersama dengan Bilal biasa. Karena hatinya sudah punya ketundukan. Orang seperti Abu Bakar bersama-sama dengan sahabat yang miskin-miskin biasa. Karena sudah punya ketundukan hati. Makanya pada zaman Imam Bukhari ada seorang gubernur datang kepada Imam Bukhari minta diajar sirah, diajar jami'us sahih. Kata Imam Bukhari, suruh dia datang ke sini. Jadi fitnah akhirnya. Imam Bukhari tidak mau ngajar di istana gubernur, nyuruh gubernurnya datang mengajar, belajar di majelisnya Imam Bukhari. Tidak mudah kan dia mau? Anggota tubuhnya tidak gampang tunduk. Kenapa? Karena di dalam hati belum ada ketundukan. Beda dengan Raja Ibnu Saud. Ketika Syekh Abdul Wahab datang ke sebuah kampung tempat muridnya, karena diusir dari Unesa, datang ke Dir'a, didengar di sana Raja Ibnu Saud mendengar Syekh Abdul Wahab di situ, dia bermaksud memanggil. Namanya raja memanggil orang kan, biasa kan? Apa kata istrinya? Jangan kamu panggil dia, dia ulama. Kamu yang datang ke sana tanya. Maka dia datang, padahal dia raja. Ini karena ada ketundukan hati. Ada keikhlasan. Siapa yang tahu, dengan sebab itu akhirnya menjadi sebuah kerajaan yang sampai sekarang diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ukuran yang kita kembali di sini adalah kembali ke ini. Di sini yang diterangkan oleh beliau, kalau hati manusia sudah punya kekhusyuan sebagaimana tadi, maka anggota tubuh akan tunduk. Dan di sini kunci besar bagi orang-orang yang ingin merubah dirinya dan orang lain agar dimudahkan oleh Allah. Dari mana Nabi itu merubah manusia? Dari zahir atau dari batin? Dari zahir atau batin? Dari batin. Dan merubah batin itu lebih lama atau lebih cepat daripada merubah zahir? Lebih lama. Hari-hari diterangkan jangan syirik. Apakah cukup satu ayat sahabat langsung meninggalkan syirik? Cukup? Enggak cukup. Tapi ketika turun ayat khamr itu haram, cukup satu ayat enggak? Hah? Sampai berapa ayat haramnya khamr itu dalam Al-Qur'an? Kalau enggak satu ayat, dua ayat, ya kan? Innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun min amali syaitan. Kemudian apa? Najasun, kan begitu. Dengan dua ayat cukup dilempar semua khamr. Tapi untuk meninggalkan syirik enggak cukup. Enggak cukup. Berulang-ulang ayat ini turun tentang masalah syirik, masalah tauhid. Sampai belasan tahun belum ada hukum itu dalam rangka memperbaiki hati manusia. Enggak mudah. Maka di sini dulu terjadi perubahan. Sekarang kita pengennya perubahan itu instan. Makanya sekarang ada full day yang pakai DDDD itu. Modelnya instan. Wah, nanti kan kita kemas begini begini begini, hatinya enggak pernah diurusin. Nanti tiba-tiba bingung. Lu anak saya itu dari dulu sudah masuk full day macam-macam loh. Kok tiba-tiba begini? Lah iya, enggak pernah dapat pengajaran hati kok. Yang ada di situ cuma dari aktivitas dohir kepada dohir kepada dohir kepada dohir supaya tidak ini, tidak ada pemahaman, tidak ada etikat yang benar yang diajarkan, tidak ada. Maka di sini letak. Sekarang dunia pengajaran pun, dunia pendidikan pun sudah mulai terjadi degradasi, menurun. Urusan yang sifatnya dohir mulai powernya besar, urusan yang sifatnya batin mulai powernya kecil. Sebagai contoh misalnya, berkali kita sampaikan, sekolah menghadapi problem anak nakal. Bukan lagi sekolah sekarang, pondok. Apa solusinya? Coba apa solusinya? Guru BP. Ya kan begitu kan? Kalau di pondok, Ustaz BP. Saya juga kaget nih. Dulu majelisnya ulama kok enggak ada ulama spesialis BP ya. Jadi kalau sudah anak-anak kalau sana kamu ke Ustaz BP dulu sana. Ke sana enggak sana. Jadi sekarang itu urusan memperbaiki masalah kondisi batin. Yang lain-lain ustadznya itu real semua, banyak yang BP satu, tengil-tengil satu tok. Kalau dulu ulama itu yang ngajarin nahwu, yang ngajarin sholat, yang ngajarin hati, yang ngajarin ikhlas. Lo kan begitu kan? Kalau gak percaya antum buka kitab nahwu. Di mukadimah baca. Yang pertama kali dikatakan oleh penulisnya siapa? Masalah apa? Memuji Allah enggak? Mentauhidkan Allah enggak? Iya kan? Bukan langsung kalam adalah begini-begini, ya tidak. Mesti bicara dulu ikhlas, bicara dulu ini enggak ada. Itu dulu. Bukan cuma itu, di perjalanan saja mereka didek masalah ini. Ini yang harus kita paham. Ini duhurnya jam berapa? Sudah lewat. Ya. Jadi sekarang kita kembalikan sebagaimana disampaikan oleh beliau. Persoalannya kembali kepada masalah berjalannya ketundukan zahir kembali kepada ketundukan hati. Dan dari sini, dari dalil ini mudah-mudahan kita mendapatkan nasihat kembali. Bagaimana kita mengembalikan diri kita yang benar. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali insya Allah pada kajian yang akan datang. Untuk melanjutkan dalil yang berikut pada usul yang ke-9 insya Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita semua. Agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan istiqamah dan husnul khatimah di dalam kehidupan kita mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dirahmatillah wa ta'ala, majelis kita. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.